Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik. Masih dalam pembahasan atau membaca kitab Fatwa Fadilati Syekh Rabi terkait dengan permasalahan ruqyah, dan kita sampai pada halaman ke 86. Baik. Masih dalam rangkaian jawaban beliau terhadap pertanyaan yang diajukan, di mana sekian banyak dari keumuman kaum muslimin ataupun manusia mendatangi tukang sihir ataupun dukun. Kita lanjutkan pada halaman 87. Qala hafizahullah ta'ala, usikum يا إخوة يا إخوة نعم bisa pula kalau dihilangkan ya-nya kasrah, tapi di sini tidak ada ya-nya, dihapus ya-nya. Usikum ya ikhwata wa ikhwatu nعم bitaqwallah tabaraka wa ta'ala, tergantung takdiran yang ada. Nah, terkait dengan harokat ikhwah, apakah ditakdirkan adanya ya? Kalau ditakdirkan adanya ya, bisa ikhwati ataupun ikhwatu, wal amru sahl. Saya wasiatkan kepada kalian wahai ikhwah, saudara-saudara saya, atau maksudnya bisa pula nakirah, maksudah. Sekali lagi tergantung dari niatan. Misalnya ya rajul, maksudnya apakah nakirah, atau maksudnya adalah nakirah maksudah. Saya wasiatkan kepada kalian wahai saudaraku, bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, syaratnya bertakwa. Yaj'al lahu, Allah pasti jadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuquhu, dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepadanya. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka, dengan syarat at-taqwa. Fi ayyi babin min al-abwabi, pada bab apapun hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fi ayyi babin min al-abwab, pada bab apapun hendaklah engkau bertakwa. Yaj'alullahu laka farajan wa makhrajan, Allah akan memberikan bagimu, menjadikan bagimu farajan, kelapangan, jalan keluar. Allah mengatakan makhrajan dengan bentuk isim nakirah, maka mencakup jalan keluar perkara agama, perkara dunia, ma'isyah, mu'amalah umum. Allah pasti memberikan jalan keluar. Wa makhrajan, dan jalan keluar. Qala in tattaqillaha yaj'al laka farajan fid dunya wal akhirah. Jika engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, Allah pasti akan menjadikan untukmu farajan, kelapangan di dunia, demikian pula di akhirat. Tanju bitaqwallahi min ghadabillahi wa sakhatihi. Engkau selamat dengan sebab bertakwa kepada Allah dari kemurkaan dan dari kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab takwa. Wa tanju min iqabihi fil akhirah, dan engkau selamat dari azab Allah di akhirat. A'addallahu laka bihadhihi at-taqwa jannatan. Allah siapkan bagimu, Allah telah menyiapkan bagimu dengan sebab bertakwa kepadanya, apa? Jannah, surga. Arduhas samawati wal ard, sebagai sifat jumlah yang terletak setelah isim nakirah di sini. Yang arluha, luasnya, seluas langit dan bumi, langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Kemudian beliau menyebutkan di sini keutamaan takwa. Qala inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atsaraba. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa mafazan, keberuntungan, mendapatkan keberuntungan. Hadaiq, kebun-kebun. Wa anaban, demikian juga anggur-anggur. Wa kawa'iba atraba, bidadari-bidadari yang, insyaallah mafhum ini, mafhum enggak maknanya? Wa kawa'iba atraba, bidadari-bidadari yang cantik jelita, yang di apa gimana? Ya, sorab, yakni buah dadanya besar. Kullu hadhihi tunalu bittaqwa, semua ini diraih dengan sebab ketakwaan, bertakwa kepada Allah. Tanalu al-faraja wal-rakha'a wal-rahmata minallahi azza wa jal bihadhihi at-taqwa. Engkau meraih, jika maksudnya adalah fa'ilnya anta, tanalu al-faraja wal-rakha'a wal-rahmata minallahi azza wa jal bihadhihi bittaqwa. Engkau meraih al-faraj, kelapangan, warokho, kesenangan, demikian pula rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bihadhihi, yakni bittaqwa, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula siwa majhul, tunalu al-faraju warokho'u warahmatu minallahi azza wa jal, kesenangan, kelapangan, kelapangan, kesenangan, rahmat dari Allah diraih dengan takwa. Qala wa tunalu a'la ad-darajati fil akhirati bihadhihi taqwa. Ketinggian derajat-derajat di akhirat diraih dengan sebab takwa tersebut. Kun salimal aqidah. Jadilah engkau sebagai seorang yang selamat akidahnya. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada manfaat harta maupun anak kecuali orang yang datang dalam keadaan kalbunya selamat, selamat dari kesyirikan, kebid'ahan. Ya. Demikian pula al-ma'asi. Kun salimal aqidah, selamatlah, hendaklah engkau menjadi orang yang selamat akidahnya. Salimal manhaji, selamat benar manhajnya. saliman ibadati, selamat ibadahnya, benar ibadahnya. Ta'taqidu ma syara'ahu Allah min al-aqaidi fi abwabit tauhid. Engkau meyakini apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akidah-akidah, ideologi keyakinan dalam bab-bab tauhid. Ar-rububiyyah, demikian pula dalam perkara rububiyah Allah, tauhid rububiyah. Fil asma'i was sifat, demikian pula nama-nama dan sifat Allah. Fi tauhidil ibadah, tauhid uluhiyah, dalam tauhid al-uluhiyah al-ibadah, mengesakan Allah dalam segala bentuk tauhid. Rububiyah, al-uluhiyah, asma' dan sifat. Nasihat dari seorang al-muallim wal-murabbi, memberikan nasihat kepada kita. Antum perhatikan ya, soal yang pendek tadi menjadi sekian halaman, jawaban dan bimbingan serta nasihat beliau bagi umat. Fi tauhidil ibadati, fi salatika, fi saumika, fi zakatika, fi hajjika, fi birril walidain, fi ijtinabi al ma'asi al kaba'iri was saghairi. Melaksanakan apa yang Allah syariatkan berupa akidah, akidah dalam bab tauhid rububiyah, asma was sifat, tauhid al ibadah, dalam perkara salat, perkara puasa, salatmu, puasamu, zakatmu, ibadah hajimu, berbakti kepada kedua orang tua, demikian pula na'am meninggalkan berbagai, menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan, baik dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Inilah takwa. Sebagaimana diucapkan oleh Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Definisi takwa, engkau melaksanakan, an ta'mala bi ta'atillah, melaksanakan ketaatan di jalan Allah ta'ala, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, bimbingan syariatnya. Inilah ketaatan yang wajib untuk dilaksanakan ataupun dianjurkan. Sandarannya adalah syariat Al-Quran, sunnah, demikian pula adillah yang lain. Tarju thawaballah, dalam rangka engkau mengharap pahala di sisi Allah. Wa antatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah, apapun bentuk kemaksiatan itu. Ala nurin minallah, di atas bimbingan cahaya Allah, syariat Allah. Takhafu iqaballah, karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi hal-hal semacam ini hendaklah kita jadikan sebagai patokan, miyar, timbangan bagi amalan kita. Apakah kita benar-benar telah mewujudkan perintah ini, bertakwa? Sekian banyak ayat menunjukkan perintah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga karena pentingnya hal ini disebutkan dalam khutbah al-hajah, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, sekian banyak ayat. Demikian pula disebutkan pahala-pahala orang yang bertakwa. Qala fa'alaikum bitaqwallah, maka wajib bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa alaikum bil ikhlas, wajib atas kalian untuk ikhlas, memurnikan ibadah untuk Allah. Demikian pula perkara ikhlas adalah perkara yang besar, ya, perkara yang besar yang terkait dengan kalbu kita, yang mengetahui kita dan Allah Subhanahu wa taala butuh senantiasa kita luruskan, berusaha amalan-amalan zahir, ya. Manusia bisa melihat, misalnya dia salah di dalam melaksanakan ibadah salat, salah dalam berwudu, ya. Ingatkan, ya akhi, ini salah, dengan peringatan yang baik. Maka yang tidak kalah penting pula adalah keikhlasan, karena ini adalah amalan qalbu, ya. Butuh terus diarahkan, diluruskan niatan-niatan kita dalam menghadiri majelis ta'lim, dalam beramal, dalam berta'awun, dalam segala bentuk ibadah yang kita lakukan. Karena orang ikhlas akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi apa ya? Di dalam ta'awun misalnya, ketika dia ikhlas, dia akan berusaha untuk menunaikan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Karena apa? Karena dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan keridhaan manusia. Tidak mengharapkan manusia itu senang, namun dia mengharapkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum bil ikhlas, wajib bagi kalian untuk ikhlas. Al ikhlasu daruriyun fil ibadah. Keikhlasan merupakan perkara yang darurat. Ya. Perkara yang darurat, mau tidak mau harus kita hadirkan dalam ibadah kita. Hadis yang banyak yang sering antum dengar, ya. Tiga, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, dalam lafaz yang lain, api neraka dinyalakan untuk ketiga jenis orang tersebut. Karena tidak adanya keikhlasan, padahal amalan itu amalan yang besar. Seorang berjihad di jalan Allah, zahirnya demikian, namun tidak adanya keikhlasan, dia dikatakan, ingin dikatakan sebagai pemberani, dikatakan sebagai pahlawan. Kemudian orang yang bersedekah, tidak ada satu pintu kebaikan melainkan dia bersedekah di dalamnya. Ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ya. Demikian pula orang yang berilmu, mengajarkan ilmu, membimbing umat. Amalan-amalannya sangat besar. Namun dengan sebab tidak adanya keikhlasan, menyebabkan dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Qala al-ikhlasu daruriyun fil ibadah. Keikhlasan adalah perkara yang darurat dalam ibadah. Fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Fi da'wati ila Allah Subhanahu wa taala, dalam berdakwah kepada Allah, dalam rangka mengajak umat untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Terlebih lagi, ya, menuntut ilmu. Ini sebagai marhala yang pertama. Seorang yang diberikan taufik oleh Allah untuk ikhlas dalam mencari ilmu, baik yang tafarruq fi talabul ilm, yang betul-betul menuangkan waktunya untuk mencari ilmu dari pagi, siang, sore, malam, ataupun dalam rangka misalnya ikhwah menghadiri majelis ilmu. Keikhlasan dalam mencari ilmu sangatlah penting, karena akan membuahkan keikhlasan pula biiznillah ketika dia beramal. Demikian pula ketika berdakwah, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min thawabi alhasanah alhasanah ba'daha. Di antara balasan ganjaran dari suatu kebaikan, maka akan terlahir kebaikan berikutnya. Ini penting bagi kita semuanya untuk senantiasa meluruskan niatan-niatan kita, terlebih dalam mencari ilmu, dalam menghadiri majelis ilmu. Qala hafizahullahu ta'ala fi da'wati ila Allah, ikhlas dalam berdakwah menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Fi kulli al-a'mali allati tataqarrabu biha ila Allah, dalam segala amalan yang engkau jadikan amalan itu taqarrub, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Segala amalan yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, yajibu an takuna mukhlishan fiha lillahi azza wa jal. Wajib bagimu untuk ikhlas memurnikan ibadah fiha pada segala bentuk amalan tersebut lillahi azza wa jal, untuk Allah Ta'ala. Ini nasihat dari seorang al-muallim, al-murabbi bagi kita semuanya. Demikian pula nasihat ulama kita. Sering kita dengar ya, nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadalah kepada Allah mukhlishan, dalam keadaan ikhlas. Lahu, hanya bagi Allah, ad-din ay al-amal, hanya bagi Allah amalan. Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus kepada umatnya, beribadalah wahai Nabi ya, kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh amalanmu. Demikian pula umat beliau. Qala qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan wahai Nabi, inni, sesungguhnya aku diperintahkan. Siapa memerintahkan? Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya aku diperintahkan an a'budallaha, agar aku beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas mengharapkan wajahnya. Lahuddin, hanya bagi Allah seluruh amalan. Jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afdalul bashar, manusia yang terbaik, sayyid al-awwalin wal akhirin, sebagai pemimpin manusia dari Nabi Adam hingga akhir zaman, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah semacam ini, tentunya mimbabi aula nahnu, lebih baik lebih daripada itu tentunya kita semuanya. Nah, wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah semata dengan penuh keikhlasan. Qala al-ikhlasu la budda minhu, keikhlasan perkara yang harus diwujudkan. Wa iyyakum marya'a ay ihdharu arya', hati-hati, waspadalah dari arya', ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Wa iyyakum masyirka, hati-hati, ihdharu, hati-hatilah, berhati-hatilah kalian dari kesyirikan. Naam, asyirkal akbar wal asghar, syirik besar maupun syirik kecil. Qala wa anta tata'allamu turidu wajah Allah, maka engkau mencari ilmu dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabsutu laka al-malaikatu ajnihataha ridhan bima tasna'u, para malaikat akan membukakan untukmu, membentangkan untukmu ajnihataha, sayapnya, ridhon sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang engkau lakukan. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang senantiasa taat kepadanya. Malaikat sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang sayyahin, yang mencari-cari, berusaha untuk mencari majalis az-zikir. Sayyah, pindah ke sana, pindah ke sini, melihat di mana terdapat di situ majalis zikir. Ya, at-ta'allum wat-ta'lim, maka mereka singgah di tempat tersebut. Wa idza balaghta darajatal ulama sirta min warasatil anbiya fi mada. Ini beliau ingatkan terkait dengan perkara keikhlasan. Dan jika engkau sampai pada derajat ulama, sirta min warasatil anbiya fi mada, maka sirta engkau menjadi pewaris para nabi pada perkara apa? Pada perkara al-ilm, pada perkara al-ikhlas, pada perkara na'am taqwa, dan segala bentuk ibadah. Inilah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilma. Para anbiya itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan dinar maupun dirham. Namun yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Banyak sekali hadis, demikian pula asar menunjukkan keutamaan ilmu, menghadiri majelis ilmu, demikian pula mempelajari satu ayat lebih baik daripada apa, seekor unta, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fil imani, fit taqwa, fit tablighi, fit da'wati ila Allah, fil amri bil ma'ruf, fin nahyi 'anil munkar, fi hamli rayatil jihadi, idza rafa'ta rayatal jihad, fi kulli khairin tanfa'un nasa wa tadfa'u syarra 'anil nas. Engkau menjadi penerus para nabi, pewaris para nabi, fi madza, pada perkara apa? Keimanan. Fil iman, pada perkara keimanan. Ketakwaan. At-tabligh, at-tabligh as-syari'ah, menyampaikan syariat kepada umat, di dalam berdakwah kepada Allah, di dalam mengajak kema'rufan dan melarang kemungkaran, segala bentuk ibadah. Innal ulama warathatul anbiya, sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang mengerti ilmu, mengamalkannya dan takut karena Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya itulah para ulama. Kullama zada al-'abdu 'ilman billahi zada taqwan. Setiap kali seorang hamba bertambah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dihadirkan, dan konsekuensinya dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin bertambah pula ketakwaan dia, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sendirian. Nas'alullah at-tawfiq. Fin nahyi 'anil munkar, engkau menjadi penerus para nabi dalam perkara melarang kemungkaran. Fi hamli rayatil jihad, dalam perkara memikul bendera jihad. Jika idza rafa'ta rayatal jihad, jika engkau mengangkat bendera jihad tersebut, tentunya jihad syar'i, jihad yang sebenarnya yang dibenarkan oleh syariat, bukan apa yang diklaim oleh kelompok-kelompok sesat yang mengaku itu adalah jihad padahal bukan bagian dari jihad. Fi kulli khair, dalam segala hal kebaikan, engkau menjadi penerus para nabi. Tanfa'un nas, engkau memberikan manfaat kepada manusia, dan engkau mencegah kejelekan bagi manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, khairun nas man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, wa syarrun nas man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diharapkan kebaikannya, dan orang yang manusia aman dari kejelekannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang tidak diharapkan kejelekannya, diharapkan kebaikannya, dan manusia tidak aman dari kejelekan dia. Itu semua tentunya dibarengi dengan, didasari oleh al-ilmu wal-amal, bukan semata-mata ilmu, mengerti ilmu, keutamaan bersedekah di jalan Allah, keutamaan mencari ilmu, keutamaan ini dan itu, namun tidak diamalkan. Apa beda antara dia dengan orang yang jahil? Perbedaan dia seorang alim dengan orang jahil apa dari sisi amalannya? Bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut? Thumma qala hafizahullahu ta'ala, وَلَا يَنْتَشِرُ الْخَيْرُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الْعِلْمِ الصَّحِيحِ. Dan kebaikan tidaklah tersebar kecuali melalui jalan ilmu yang benar, ilmu yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. وَلَا يُقْضَى عَلَى الشُّرُورِ إِلَّا بِالْعِلْمِ الصَّحِيحِ. Kalau tadi kebaikan, tauhid, akidah, ilmu nafi', muamalah syar'iyah, muamalah yang dibimbingkan syariat, tidak akan tersebar kecuali dengan jalan melalui apa? Ilmu yang benar. Wala yuqadha 'ala syurur, dan tidaklah asyurur, kejelekan-kejelekan itu yuqadha, sirna, hilang. Tidaklah kejelekan-kejelekan tersebut dihilangkan, disirnakan, dihancurkan, illa bil ilmi sahih, kecuali dengan sebab ilmu yang benar, berupa kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, kekufuran, berbagai bentuk kejelekan, ya bisa dihancurkan dengan al-ilm, ilmu nafi'. La yuqadha 'ala syirki illa bil ilmi sahih. Kesyirikan tidaklah dibinasakan kecuali dengan ilmu yang benar. La yuqdha 'alal bid'ah illa bil 'ilmi sahih. Tidak pula kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dihabiskan, dihilangkan kecuali dengan sebab ilmu yang benar. La yuqdha 'ala al munkarat illa bil 'ilmi sahih. Tidak pula kemungkaran-kemungkaran yang ada dihilangkan kecuali dengan sebab ilmu yang sahih. Jadi sebagaimana al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kemakrufan itu harus dilandasi oleh ilmu, maka an-nahyu 'anil munkar, mengingkari kemungkaran pun harus dilandasi dengan ilmu. Qala idzan tashara hadzal 'ilmu wa hadzal khairu qallat al-fitanu wa qallat al-bid'u dzahaba asy-syirku ila akhirih. Jika ilmu ini intashar, menyebar, memasyarakat. Seandainya ilmu ini tersebar luas, menjadi hal yang daruri, menjadi hajat bagi hajat sebagai menjadi kebutuhan bagi umat manusia, sehingga ilmu tersebut menyebar. Idzan tasyara, jika ilmu tersebut menyebar, demikian pula kebaikan ini tersebar, qallat al-fitanu, maka cobaan-cobaan, ya, ujian, qallat, semakin sedikit, wa qallatil bid'u, kebid'ahan, kebid'ahan pun berkurang, dhahaba syirku, dan kesyirikan hilang, ila akhirih, hingga akhirnya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bada'a al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan bagi al-ghuraba, orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sendiri, kemudian didukung oleh keluarganya dan sebagian sahabatnya dalam keadaan asing, namun dengan sebab turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, demikian pula sunnah, semuanya itu adalah ilmu. Hilanglah kesyirikan sedikit demi sedikit, kemungkaran, kemaksiatan dan seterusnya, berkah dari sekian berkah ilmu. Sehingga di ucapan oleh Al-Imam Ahmad rahimallahu taala, hajatun nasi ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia akan ilmu itu lebih besar daripada butuhnya dia terhadap makanan dan minuman, ilmu. Terus dibutuhkan. Hajatuhum ila at-ta'ami wasyarab marrah aw marratain. Butuhnya dia untuk makan sekali atau dua kali dalam sehari. Wa hajatuhum ila at-ta'am wa hajatuhum ila ilmi 'adad al-anfus. Sementara kebutuhan dia di dalam mencari ilmu sepanjang dia bernafas. Dimanapun dan kapanpun dia membutuhkan ilmu. Maka bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu, demikian pula bersemangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Qala idza sada al-ilmu fi mujtama'in minal mujtama'at. Jika ilmu sada menjadi pelopor di suatu kumpulan dari sekian kumpulan masyarakat, tentunya seperti mujtama yang ada di tengah-tengah kita, harapan kita demikian. Jadi indah dari suatu tempat, suatu daerah ke sini karena ilmu, bukan semata-mata menyelamatkan keluarga, namun karena mencari ilmu meluruskan amalan kita, ibadah kita, muamalah kita. Maka bukan semata-mata niat, namun hendaklah kita wujudkan dalam keseharian kita. Mencari ilmu dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, diusahakan untuk berbagi faedah ilmu, baik bertanya, memberikan faedah, dan semisalnya. Idza sadal ilmu, jika ilmu ini menjadi pemimpin, pelopor dalam suatu mujtama, masyarakat, dari masyarakat-masyarakat yang ada. Kullu hadhihi al-asya'i, segala perkara ini, kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, ya, kekufuran dan lain sebagainya, tatabakharu, yakni menguap. Perkara-perkara tersebut, kebatilan-kebatilan itu akan menguap, watadhab, dan akan hilang, pergi. Illa ma yabqa minan nifaqi, kecuali apa yang tersisa berupa kemunafikan. Alladhi yatasattaru ahluhu, di mana kemunafikan tersebut, nifaq, menampakkan keislaman, zahirnya dia salat, zahirnya dia bersama dengan kaum muslimin. Naam, yatasattaru ahluhu, di mana pemilik kemunafikan tersebut, ya, yatasattar, pemiliknya itu bersembunyi. Tujuannya apa? Menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan hartanya, dan semisalnya. Antum lihat bagaimana kaum munafikin. Ketika mereka terjepit, harus bertahan di Madinah, tidak ada pilihan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka pun terpaksa menampakkan syahadatain, melaksanakan sholat, walaupun merasa berat sekali bagi mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa, na'am, ma yabqa minan nifaq illa, kecuali apa yang tersisa berupa kemunafikan yang mana pelakunya bersembunyi di balik itu. Hadza syai'un akhar, ini perkara lain. Yakni wakilnya demikian, kenyataannya demikian. Ammal umur al-zahiratu takhtafi walillahil hamd. Adapun perkara-perkara yang tampak, syiar-syiar kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran yang tampak menyelisih syariat, takhtafi, akan tersembunyi, hilang. Ya. Takhtafi, tidak tampak. Orang malu berbuat maksiat. Walillahil hamd, hanya bagi Allah segala pujian. Watattaqillaha fi talabil ilm, engkau bertakwa kepada Allah dalam mencari ilmu. Wa fi nashrihi fid da'wati ila Allah, demikian pula dalam menyebarkan ilmu, berdakwah di jalan Allah. Fil amri bil ma'ruf, mengajak kepada kema'rufan. Wan nahyi 'anil munkar, mengingkari kemungkaran. Tukhlisu lillahi tattaqihi wa tukhlisu lahu, engkau mengikhlaskan ibadah untuk Allah, engkau bertakwa kepada Allah, engkau memurnikan amalanmu untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan bimbingan beliau untuk kita bersemangat dalam mencari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.